tetap ku ngagum. Kan kamera hatiku ini kan ku ciptakan damai untukku. Biar bulan terus berlalu, yakinlah kau tetap ku ngagum. Yakinlah kau tetap milikku.